بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، والحمد لله pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dan mempertemukan kita dalam majlis ilmu, majlis yang dimuliakan oleh para malaikat, yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, majlis yang tidaklah sengsara dan tidaklah merugi orang-orang yang duduk bersama mereka. Zakal qaumu la yashqa bihim jalisuhum, mereka itu adalah kaum yang tidaklah merugi, tidaklah sengsara orang-orang yang duduk di dalamnya, sebab mereka mendapatkan berbagai keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Diturunkannya rahmat kepada mereka, diturunkannya sakinah, ketenangan ke dalam hati-hati mereka, dan ditambahkannya keimanan mereka, sehingga pada majelis-majelis ilmu yang seperti inilah kaum muslimin berlomba-lomba untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang terdapat di dalamnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari tafsir Al-Qur'anil Azim, di mana kita telah sampai kepada surah Al-Muddathir, dan kita telah sampai pada ayat yang ke-30, di mana Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an bahwa itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an ini hanyalah ucapan manusia, maka Allah mengancamnya dalam firman-Nya, sa'uslihi saqar, aku akan melemparkan dia ke dalam saqar, dalam neraka jahannam. Wa ma adraka ma saqar, tahukah kalian apa itu neraka saqar? La tubqi wa la tazar, tidak akan menyisakan sedikit pun tidak akan meninggalkan sedikit pun dari dagingnya, dari otot-ototnya, melainkan akan dibinasakan. Lalu kemudian dia akan dikembalikan seperti semula, lalu disiksa kembali, dan dikembalikan seperti semula, dan begitulah seterusnya, kekal di dalamnya. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulit mereka itu hancur, kulit mereka itu matang disebabkan karena panasnya api neraka, maka kami menggantikan lagi dengan kulit yang baru agar mereka terus menerus merasakan siksaan dari Allah tabaraka wa taala. Lawahatul lil bashar, yang akan membakar pada kulit-kulit manusia itu, menghancurkannya, membusukkannya. Maka ini peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang masih ragu tentang kebenaran Al-Quran, orang-orang yang menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah buatannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh dusta apa yang mereka katakan itu. Lalu kemudian pada ayat yang berikutnya Allah jalla wa ala menjelaskan tentang siapakah yang ditugaskan oleh Allah untuk menjadi penjaga-penjaga neraka, yang mereka ditugaskan oleh Allah untuk menyiksa orang-orang yang ada di dalamnya. Di dalam ayat-ayat yang lain Allah Jalla wa'ala menjelaskan tentang keadaan para malaikat dan sifat-sifat mereka. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudhuhan nas wal hijara 'alayha malaikatun ghilazun shidad la ya'tuna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Wahai orang-orang beriman, peliharalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batuan, di mana yang menjadi penjaga neraka tersebut, yang ditugaskan untuk menyiksa penduduk neraka, malaikat, para malaikat. Malaikat atau al-malaika di dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari malak, menunjukkan bahwa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para malaika yang menjadi penjaga neraka itu berbilang, bukan hanya satu namun beberapa, yang sifat-sifatnya ghilazun shidad, yang sangat keras, yang sangat kasar. Dan mereka tidak bermaksiat, tidak pernah mengingkari apa saja yang Allah perintahkan pada mereka, dan mereka senantiasa taat terhadap perintah-perintah itu. Nah, di dalam surah Al-Muddathir ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jumlah mereka. Allah berfirman, "Alaiha tis'ata asyar." Yang menjadi penjaga neraka itu berjumlah 19 dari kalangan para malaikat. Nah, yang sifat-sifatnya seperti yang kita sebutkan. Mereka ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khazanah, orang-orang yang menjadi penjaga neraka. Apa saja yang Allah perintahkan maka mereka melakukannya. Diperintahkan untuk menyiksa si fulan, maka dia akan disiksa. Diperintahkan untuk memukul si alan, maka mereka akan memukulnya. Yang keras, yang tidak satupun dari kalangan penduduk mereka yang mampu mengalahkan mereka. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang mengapa Allah Tabaraka wa taala memilih jumlah 19. Wa ma ja'alna ashhaban nari illa malaikatan. Dan tidaklah kami menjadikan orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka itu melainkan dari kalangan para malaikat. Malaikatlah yang menjaga mereka. Malaikat yang menyiksa mereka. Bukan dari kalangan manusia itu sendiri. Ya, bukan temannya dari manusia yang disuruh menjaga manusia yang lain. Tidak. Tapi dari kalangan para malaikat. Nah, yang tidak memiliki syahwat, yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi mereka senantiasa taat apa saja yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Mereka itulah yang berjumlah 19. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan jumlah mereka 19? Yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ada sesuatu yang khusus dari angka 19 itu. Jangan sampai ada yang menyangka ada kelebihan khusus. Ya. Kalau anaknya mau menikah dicocokkan. Ini menikah harus tanggal 19 karena penjaga malaikat atau penjaga neraka dari malaikat jumlahnya 19. Apa hubungannya? Atau melihat apa itu ringbon? Ah, kalau mau menikah, jadi tidak ada kekhususan dari angka 19 ini. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan. Sebagaimana Allah menetapkan jumlah rakaat salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat, isya 4 rakaat. Jumlah sholat yang diwajibkan dalam sehari semalam 5. Bukan karena ada kekhususan tertentu dari angka-angka tersebut. Nah, namun itu semua yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang mengatakan kenapa bukan 20? Perhatikan ada kelebihannya ini, angka 19. Akhirnya semuanya dicocokkan dengan angka 19. Beli nomor HP ada angka 19-nya. XL berarti ya. 0819. Allahu musta'an. Cari rumah, cari yang nomor angka 19. Kadang-kadang sebagian orang ya seperti itu. Mengikuti cara-cara khurafat yang itu bukan dari Islam. Ya, kebanyakan mereka-mereka yang seperti ini dari orang-orang kafir. Orang-orang yakni Cina, kafir. Yang percaya kepada angka-angka tertentu. Kalau angka ini angka apa itu merugikan, angka sial. Angka berapa itu? Hah? Angka 13, angka sial. Kenapa sih? Kenapa disialkan itu kenapa? La haula wala quwwata illa billah. Ya. Kalau angka ini angka baik. Kalau anaknya mau menikah, itu dicocokkan. Wah, gak baik nikah tanggal sekian. Bagusnya tanggal ini, pas kliwon atau apa, legi. Hah? Dicocokkan. Nah, kalau malam Jumat kliwon nikah, jangan. Karena, apa itu, entah, mereka punya kepercayaan tertentu. Ini bukan dari kaum muslimin, dari kebiasaan orang-orang kafir, dari kebiasaan para dukun, dari kebiasaan orang-orang tidak normal. Ya, lalu sebagian kaum muslimin percaya. Ada lagi yang biasa. Nah, sudah semenjak dari dahulu kepercayaan sebagian orang tentang bintang-bintang. Kalau bintangnya itu bintang Taurus, ya. Nah itu dia akan begini begini, rezekinya akan banyak, ya. Dia akan cepat kawin misalnya. Nah, dan itu sebagian subhanallah dari kaum muslimin tanpa terasa mereka akan percaya dengan berita-berita yang seperti ini. Allahu musta'an. Padahal tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib yang ada di langit dan di bumi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula para malaikat kecuali apabila mereka diberikan wahyu dari Allah tabaraka ta'ala. Asalnya mereka tidak satupun yang mengetahui perkara gaib. Maka apa yang disebarkan oleh sebagian mereka, ya, dari apa kata mereka bisa menebak nasib seseorang di masa yang akan datang, percaya kepada bintang-bintang tersebut, demikian pula percaya kepada orang-orang tidak normal. Siapa itu? Mama Loren katanya. Hah? Terus syaitan siapa? Daddy siapa itu? Corbuzier. Naam. Hah? Siapa lagi? Si Tolol. Hah? Joko Tolol misalnya. Naam. Ya, dia beri nama dirinya bodoh, ya memang bodoh. Naam. Nah, dan yang semisal mereka, orang-orang yang tidak normal. Yang anehnya yang normal kok percaya kepada yang tidak normal. Nah, seharusnya didustakan. Ini dipercayai. Nah, katanya kirim nomor HP Anda, akan ditebak masa depan Anda. Subhanallah. Anta Rabb? Apakah Anda seorang Rabb yang mengetahui perkara yang gaib? Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tidak diperbolehkan sedikit pun, ya, melangkahkan kakinya sedikit saja atau memandangkan matanya kepada hal-hal yang seperti itu. Kalau misalnya ada, mungkin ada koran atau yang semisalnya, di situ ada penebakan nasib-nasib seseorang berdasarkan bintang, jangan dibaca. Jangan dibaca. Khawatir jangan sampai kita termasuk di antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu lam tuqbal salatuhu 40 yawman. Barang siapa yang mendatangi orang-orang yang tidak normal, walaupun orang mengatakan mereka itu paranormal, dan mendatangi dukun bertanya kepada mereka, tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Ini sekedar bertanya, belum membenarkan. Bertanya saja diancam oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, jangan sampai kita termasuk ketika kita membacanya sekedar mungkin iseng-iseng, ya, istilah orang, ya, hanya pengen tahulah, lalu dibaca. Jangan sampai. Khawatir jangan sampai ada yang masuk ke dalam hati kita. Nah, kalau sampai percaya apa yang dikatakan oleh mereka, terkena lagi apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, dia bertanya kepadanya dan membenarkan. Ain. Kalau sampai dia membenarkan apa yang dia katakan, maka sungguh dia telah kafir, ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ya sudah, kita beriman. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan angka 19? Itu Allah tetapkan bahwa jumlah para malaikat yang mereka bertugas untuk menjaga neraka, ya, jumlahnya 19. Loh, kenapa kok 19? Itulah yang dikatakan oleh Allah. Jangan lebih dari itu. Nah, kenapa enggak 20 sudah? Seakan-akan Anda yang ingin mengatur Allah. Ya sudah, tetapkan saja. Nah, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika. Kami tidaklah menjadikan